Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang saya muliakan. Walhamdulillah, kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam hari ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa duduk bermajelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang penuh dengan keberkahan yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih, khairul buq'ati fil ardil masajid, sesungguhnya tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk bisa mengamalkan salat secara berjamaah, salatul maghrib yang insyaallah taala akan kita lanjutkan dengan salatul isya secara berjamaah pula, maka ini adalah kenikmatan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Karena tatkala kenikmatan-kenikmatan yang seperti ini tidak kita sadari, bahkan hanya kita anggap sebagai sebuah rutinitas dan bukanlah semata-mata karunia, nikmat, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita khawatir Allah Subhanahu wa taala dengan mudah mencabut kenikmatan tersebut. Maka yang wajib untuk kita adalah mensyukuri kenikmatan-kenikmatan ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat yang mulia, perintah kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, washkuru li wala takfurun, hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan janganlah kalian kufur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selayaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang saya muliakan, insyaallah taala pada kajian yang insyaallah taala akan kita adakan rutin pada malam Selasa, hari Senin malam Selasa ini, insyaallah taala akan kita coba membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Arba'un An-Nawawiyah, yang berisi di dalamnya 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang seluruhnya adalah hadis-hadis sahih yang benar-benar merupakan sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita memasuki hadis yang pertama, maka seyogianya kita mengetahui siapa yang menulis kitab ini, atau lebih dikenal dengan bahasa al-musannif. Yang memiliki atau yang menulis karya ilmiah ini adalah al-imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi alaihi rahmatullah, yang lebih masyhur di tengah-tengah kita dengan al-imamun Nawawi. Al-imamun Nawawi alaihi rahmatullah, beliau adalah seorang ulama besar yang ada di zamannya, yang mana beliau lahir pada tahun 631 Hijriah. Dan sebelum beliau balik, sama seperti ulama-ulama yang lainnya, beliau telah menyelesaikan hafalan Al-Quranul Karim sebanyak 30 juz. Sebelum beliau balik, sudah menyelesaikan hafalan Al-Quranul Karim. Dan tatkala beliau masih di umur belasan, sekitar 15, 16 ataukah 17, maka dipersaksikan oleh orang tua beliau sendiri bahwasanya beliau adalah seorang yang berbeda dengan anak-anak yang seusianya, yang mana teman-teman al-imamun Nawawi alaihi rahmatullah yang masih seumuran belia, masih senang-senangnya bermain, masih senang-senangnya untuk berkumpul bersama mereka. Maka al-imamun Nawawi alaihi rahmatullah adalah sosok pemuda yang senantiasa berada di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menambah hafalan Al-Quranul Karim yang beliau miliki, untuk memeroja'ah hafalan Al-Quranul Karim yang beliau miliki, begitu pula untuk membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana hal ini tentu berbeda dari apa yang menjadi keumuman dari pemuda-pemuda kaum muslimin di masa itu, terlebih di zaman kita sekarang. Anak 15, 16, 17 tahun di zaman sekarang tidak usah ditanya lagi di mana mereka waktu maghrib, tidak terlihat di masjid. Di zaman dahulu, kurang lebih 631 Hijriah, setengah abad yang lalu, begitulah keadaan para pemuda. Keumuman dari mereka enggan untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tahu hidup kita masih lama, hidup kita masih panjang, mari kita bernikmat-nikmat dulu, berfoya-foya dulu. Ini adalah fitrah sunnatullah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, kecuali mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah al-imamu an-nawawi alaihi rahmatullah, yang mandi beliau sadar bahwasanya saya adalah seorang muslim, saya adalah seorang yang wajib untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana memang beliau merupakan seorang yang bertarbiyah, dididik di dalam keluarga yang penuh dengan ilmu syar'i. Ayah beliau Al-Imam Syaraf An-Nawawi alaihi rahmatullah merupakan ulama besar di zamannya. Jadi Al-Imam An-Nawawi yang bernama Yahya bin Syaraf sudah terdidik, sudah memiliki tarbiyah Islamiyah dari orang tua beliau sendiri. Maka tatkala teman-teman beliau bermain, menghabiskan waktu mereka entah untuk ibadah ataukah untuk yang lainnya, maka Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah sendiri berada di masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji ilmu Al-Quranul Karim bersama ayah beliau, begitu pula mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama ayah beliau pula, menunjukkan kepada kita tentang semangat beliau sudah ada sejak dini, yang berbeda dari keumuman pemuda yang lainnya. Maka di umur kurang lebih 19 atau 20 tahun, Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah memiliki tekad, dan dia sampaikan kepada ayah beliau, "Wahai ayahku, aku ingin pergi untuk melakukan rihlah, melakukan perjalanan jauh dalam rangka menuntut ilmu syar'i." Karena beliau adalah seperti namanya An-Nawawi, An-Nawawi itu berasal dari kata An-Nawi. An-Nawi ini adalah nama sebuah kota di daerah Damaskus sana, yang mana beliau memiliki keinginan kuat untuk berangkat menuju kota Mekah dan Madinah. Di situ adalah tempat terpusatnya ilmu syar'i, para guru-guru yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama, warasatul anbiya, pewaris-pewaris para nabi berkumpul di kota Mekah dan Madinah. Maka beliau memiliki keinginan, padahal umurnya masih kecil sekali, 19 tahun sampai 20 tahun. Dan beliau berkata kepada ayahnya bahwasanya ingin melakukan rihlah, yang mana tatkala seorang melakukan rihlah, perjalanan dalam menuntut ilmu syar'i, maka dia harus mengorbankan segala macam harta benda, jiwa raga yang dia miliki harus dia korbankan melakukan rihlah menuju kota Mekah Al-Mukarramah ataukah menuju kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Merupakan perjalanan yang jauh sekali, butuh biaya wa butuh tenaga untuk melakukan perjalanan tersebut. Tapi dengan mudahnya umur yang ada di sisi Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah tidak menghalangi itu semua. Beliau bertekad bulat untuk berangkat menuju kota Mekah, berangkat menuju kota Madinah untuk menuntut ilmu di hadapan para ulama yang gaungnya sudah sampai ke tempat lahirnya beliau di daerah An-Nawi. Maka kaum muslimin yang saya muliakan, apa yang beliau niatkan, apa yang beliau tekadkan ini disambut baik oleh ayahnya, yang mana ayah beliau merupakan seorang yang alim, seorang ulama besar di zamannya, yang memang mentarbiah anak-anak mereka atau mentarbiah anak-anak beliau dengan tarbiah Islamiyah An-Nabawiyah. Akhirnya niat tersebut tidaklah dihalangi oleh sang ayah, dipersilahkan untuk berangkat menuju kota Mekah, untuk berangkat menuju kota Al-Madinah, yang konsekuensinya otomatis Al-Imam An-Nawawi akan terpisah dari ayah dan ibunya. Dan itu sudah siap untuk dilakukan Al-Imam An-Nawawi. Begitu pula ayah dan ibu beliau, orang tua beliau pun siap untuk berpisah dari anaknya yang tercinta. Maka singkat kisah, singkat cerita, berangkatlah Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah menuju kota Makkah Al-Mukarramah, yang mana perjalanan itu memakan waktu berbulan-bulan, yang akhirnya walhamdulillah beliau sampai di kota Makkah Al-Mukarramah dan menghadap kepada para ulama yang ada di kota Makkah tersebut, menyampaikan niat beliau untuk menuntut ilmu syar'i, mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendalami kandungan-kandungan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama yang berada di kota Mekah seakan terkaget melihat sosok pemuda jauh-jauh datang menuju kota Mekah Al-Mukarramah hanya untuk belajar ilmu syar'i. Yang seperti saya sebutkan di awal majelis tadi, berbeda dengan kondisi pemuda yang lainnya, yang mungkin mereka masih sibuk untuk bercengkrama sesama mereka, bermain-main, berfoya-foya, menghabiskan waktu muda mereka. Berbeda keadaan Al-Imamu An-Nawawi alaihi rahmatullah. Dengan berbedanya sosok Al-Imamu An-Nawawi alaihi rahmatullah, beliau mendapatkan tempat khusus di sisi para guru beliau, di sisi para ulama yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah, yang mana mereka, para ulama, rutinitas mereka di masjid-masjid yang mereka miliki, mereka akan melakukan kajian-kajian, ta'lim-ta'lim, majlis-majlis ilmu. Seminggu dilakukan kurang lebih 5-6 kali. Berarti setiap hari ada, mungkin 1-2 hari saja libur. Akan tetapi tatkala Al-Imamu An-Nawawi alaihi rahmatullah menyampaikan tekadnya, menyampaikan niatnya, sudah datang dari tempat yang jauh sekali menuju kota Mekah Al-Mukarramah, maka disambut oleh para guru beliau. Dan mereka, para ulama yang ada di kota Mekah tersebut, mengkhususkan waktu. Dalam satu hari, Al-Imamu An-Nawawi alaihi rahmatullah bebas untuk mengambil apa saja ilmu yang beliau inginkan. Dipersilahkan untuk mengambil ilmu dari para ulama, guru-guru beliau yang ada berada di kota Mekah. Dipersilahkan bebas, tidak mesti satu hari sekali. Maka Al-Imamu An-Nawawi alaihi rahmatullah tatkala mendapatkan kesempatan emas seperti ini, maka benar-benar beliau manfaatkan. Yang akhirnya beliau mengambil satu keputusan besar. Dalam satu hari beliau mendatangi rumah para ulama dari pintu ke pintu, guru-guru beliau, hingga akhirnya disebutkan di dalam biografi yang telah dijelaskan oleh para ulama, beliau memiliki 12 waktu dalam satu hari, 12 waktu dalam satu hari untuk belajar ilmu syar'i. Dari pagi hingga malam. Masuk ke seorang alim, seorang syekh fulan, guru beliau. Dari pagi hingga menjelang zuhur. Kemudian setelah zuhur beliau tidak istirahat, lanjut lagi. Dalam satu hari, satu malam beliau sampai memiliki 12 majelis ilmu. Dan ini diizinkan oleh guru-guru beliau, yang aslinya kalau mereka menginginkan hal tersebut dibuka lebar untuk siapapun, maka mereka tidak ada waktu untuk beristirahat, para ulama tadi. Akan tetapi khusus ini dikhususkan kepada Al-Imamu An-Nawawi alaihi rahmatullah, karena mereka, para ulama tersebut, melihat semangat yang ada di sisi Al-Imamu An-Nawawi alaihi rahmatullah. Jadi 12 majlis dalam satu hari satu malam, luar biasa kesungguh-sungguhan yang dimiliki oleh Al-Imamu Yahya bin Syaraf An-Nawawi alaihi rahmatullah. Dan beliau, kaum muslimin yang saya muliakan, memiliki banyak sekali karya-karya ilmiah. Karena memang tatkala umur 19 tahun beliau sudah memulai mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk umur 20 terus beliau berada di kota Mekah Al-Mukarramah kurang lebih 10 tahun. Kemudian dari situ masih pindah lagi ke kota Al-Madinah. Ilmu beliau sangat mumpuni sekali, dalam sekali ilmu Al-Imamu An-Nawawi alaihi rahmatullah. Oleh karena itu beliau memiliki banyak sekali karya-karya ilmiah. Kitab-kitab yang beliau tulis banyak sekali. Dan Masya Allah Tabarakallah, hampir seluruh kitab karya ilmiah yang ditulis oleh Al-Imamu An-Nawawi alaihi rahmatullah mendapatkan tempat di hati-hati kaum muslimin. Di antaranya adalah kitab yang ada di hadapan kita ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah, berisi 40 hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mungkin kita tidak berlebih-lebihan, khususnya kaum muslimin yang berada di negara Indonesia ini, siapa yang tidak tahu kitab Arba'in An-Nawawiyah? Insyaallah ta'ala mereka mengetahui, karena ini adalah kitab yang sangat masyhur sekali, sangat terkenal sekali, walaupun di kalangan orang awam sekalipun. Mereka mungkin yang hadir di majelis ilmu seminggu sekali, dua minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali, insyaallah ta'ala pernah mendengar Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Arba'in, karya Al-Imamun Nawawi alaihi rahmatullah. Begitu pula karya beliau yang lainnya, yang subhanallah sangat diterima di sehati-hati kaum muslimin. Di antaranya adalah Riyadhus Salihin. Siapa yang tidak mengenal kitab Riyadhus Salihin? Sebuah kitab yang ma'ruf, yang dikenal di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, baik di negara kita ataukah di negara-negara yang lainnya. Begitu pula apa yang beliau tulis adalah syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim karya Al-Imam Muslim bin Hajjaj Ibnu Muslim alaihi rahmatullah, beliau mensyarah, menjelaskan hadis yang ada di dalam Sahih Muslim tersebut satu per satu. Dan kitab ini pun lumayan besar, ada kurang lebih 7-8 jilid. Sama di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di tengah-tengah para penuntut ilmu, para talabatul ilm, adalah kitab yang sangat ma'ruf, yang sangat dikenal, karena penjelasan yang beliau sampaikan adalah penjelasan yang sangat gamblang sekali, yang sangat mudah untuk difahami. Ini beberapa kitab, beberapa karya yang dimiliki oleh beliau alaihi rahmatullah, yang mana kitab-kitab tersebut, karya-karya ilmiah tersebut mendapatkan tempat di hati-hati kaum muslimin. Yang ini semua sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, menunjukkan tentang wallahu taala alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menentukan kondisi hati Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Akan tetapi secara zahir dari kasat mata yang kita lihat, hal ini semua menunjukkan bahwasanya beliau Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah tatkala menulis karya-karya ilmiah yang beliau miliki, kitab-kitab tersebut dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kita lihat hingga sekarang karya beliau masih tetap ada, masih tetap dibaca di tengah-tengah kaum muslimin, masih tetap dipelajari dan tidak terhenti. Setiap orang yang menyebutkan nama Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi dengan penyebutan alaihi rahmatullah atau rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau di alam sana. Kaum muslimin yang saya muliakan, inilah sekelumit tentang biografi Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, yang mana telah kita sebutkan beberapa kondisi beliau yang menunjukkan ilmu beliau yang luar biasa mumpuni. Begitu pula keikhlasan-keikhlasan yang dimiliki oleh beliau alaihi rahmatullah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, dan lebih khusus lagi di dalam menulis karya-karya ilmiah yang hakikatnya yang dituliskan oleh beliau adalah nukilan-nukilan dari periwayatan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita akan memasuki hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang pertama beliau nukilkan dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabdanya yang telah didengar langsung oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang maknanya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba, amalan-amalan setiap kaum muslimin yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari niatnya masing-masing. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang pasti akan mendapatkan apa yang dia niatkan, apa yang dia maksudkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang dia melakukan hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya telah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, akan tetapi tatkala di sana ada mereka yang berhijrah dengan tujuan dunia yusibuha, untuk tujuan perkara-perkara duniawi, aw imra'atin yankihuha, ataukah karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya tidaklah dicatat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan salih yang bisa diterima, yang bisa bermanfaat untuk dia, akan tetapi hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan dari awal. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yang merupakan riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari, begitu pula Al-Imam Muslim, yang mana tatkala kedua imam besar ini, Al-Bukhari wa Muslim, telah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita tidak perlu bertanya lagi apakah hadis tersebut sahih ataukah dhaif. Karena hadis-hadis yang ada dan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini perlu banyak kita teliti, perlu banyak kita telaah, pelajari kembali apakah hadis-hadis yang tersebar di tengah-tengah kita ini adalah hadis yang sahih dalam artian benar pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah kemungkinan yang kedua, hadis-hadis yang tersebar di tengah-tengah kita adalah hadis yang dhaif, yang hakikatnya tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya itu adalah sebuah kudustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan salah satu cara yang paling mudah untuk kita mengetahui, untuk kita mendeteksi apakah hadis yang kita dengar, apakah hadis yang sampai kepada kita itu sahih merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan melihat siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Tatkala kita mendapati hadis tersebut diriwayatkan oleh dua imam besar, Imamul Bukhari wal Imam Muslim, maka ketahuilah bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif, apalagi hadis yang maudhu'. Tapi tatkala ada beberapa hadis yang lain yang mungkin belum kita dapati bahwasanya Al-Imamul Bukhari wal Imam Muslim meriwayatkan dua hadis ini, maka perlu kita pelajari kembali, perlu kita telaah kembali apakah hadis tersebut sahih ataukah dhaif. Karena yang berkaitan dengan ini berkaitan dengan amalan-amalan soleh kita. Tatkala kita mengamalkan satu amalan soleh sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ditambah dengan keikhlasan kita di dalam melakukan ibadah tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin bahwa amalan-amalan yang kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi amalan-amalan yang makbulah, yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, tatkala kita mengamalkan sebuah amalan yang belum pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah belum pernah dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, maka amalan-amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syarat dari diterimanya amalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah dua. Yang pertama ikhlas, kita benar-benar melakukan amalan tersebut karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, karena mengharapkan keridhaan Allah azza wa jal, karena mengharapkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Jadi tatkala kita melakukan satu amalan tapi tidak kita niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah pasti amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula syarat yang kedua, yaitu berittiba, mencontoh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba ini cakupannya sangat luas sekali. Apakah kita mengikuti ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, ataukah mengikuti perilaku yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ataukah bentuk takrir, persetujuan yang telah disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam melakukan amalan-amalan soleh tersebut. Kaum muslimin yang saya muliakan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih ini, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan-amalan soleh kita itu tergantung daripada niatnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang syarat yang pernah saya atau yang sempat saya sebutkan barusan. Syarat di mana amalan soleh akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Jika kita mengamalkan satu amalan, satu pekerjaan, satu ketaatan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika yang kita inginkan adalah perkara-perkara duniawiyah, perkara-perkara dunia yang hina ini, apakah kita ingin dipuji ataukah ingin disebut sebagai seorang yang berilmu, seorang yang bagus bacaannya, atau amalan-amalan lain, atau pujian-pujian yang lain, maka kita akan mendapatkan sebatas apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin beramal sedekah, berinfak dan sedekah, kita tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Yang kita inginkan adalah agar tetangga kanan, tetangga kiri kita mengatakan bahwasanya kita adalah seorang yang dermawan. Maka kita akan disebut sebagai seorang yang dermawan. Dan ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita meniatkan untuk melakukan amalan soleh berupa sedekah tadi misalkan, melakukan infak, sedekah, memberikan makan kepada fakir miskin dan yang semisalnya, membantu tetangga yang butuh, jandakah itu atau yang semisalnya, maka tatkala kita meniatkan untuk kita disebut, dikenal di sekeliling kita, di lingkungan kita sebagai seorang yang dermawan, maka pasti dan pasti kita akan bisa dikenal sebagai seorang yang dermawan. Akan tetapi hanya sebatas itu yang kita dapatkan. Pahala besar bagi mereka yang beramal soleh dengan sedekah, dengan berinfak, yang kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, takutlah kalian akan api neraka walaupun kalian harus mensedekahkan sedikit sekali dari bagian kurma terkecil, bagian terkecil dari kurma. Dalam artian apa? Di antara keutamaan mereka yang melakukan amalan soleh bersedekah, berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan, maka mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka yang sangat pedih. Keutamaan luar biasa. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka akan terselamatkan dari api neraka. Kalau ikhlas mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keutamaan-keutamaan tersebut, maka mereka akan mendapatkan. Akan tetapi kalau yang dia harapkan adalah pujian-pujian dari manusia, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan kita tergantung dari niat-niat kita. Bahagian yang pertama ini yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini berkaitan dengan amalan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, apakah sah, dalam artian apakah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tertolak di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena merupakan satu perkara yang ma'ruf, satu perkara yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya kita di dunia ini adalah seorang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengumpulkan pahala-pahala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Itu hakikat dari perjalanan kita dan kehidupan kita di dunia ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Bahagian pertama ini berkaitan erat dengan apakah amalan-amalan yang kita lakukan, pahala-pahala yang kita harapkan misalkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa kita dapatkan di kehidupan dunia ini ataukah tidak. Maka ini barometernya, tolak ukurnya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Jadi sebenarnya mudah, kaum muslimin yang saya muliakan. Tatkala kita menginginkan amalan-amalan kita menjadi amalan-amalan yang sahih, amalan-amalan yang makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kita mengikhlaskan niat-niat kita dalam melakukan amalan-amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa perlu memandang kanan dan kiri. Karena kalau kita mencari keridhaan dari kanan dan kiri, manusia, sama-sama manusia seperti kita, kita mendapatkan keridhaan mereka. Akan tetapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala kita lepas begitu saja. Jangan sampai. Yang kita jadikan target dalam kehidupan dunia ini, dalam melakukan niat-niat dari amalan kita, dan amalan soleh ini cakupannya sangat luas sekali. Jangan difikir amalan soleh itu hanya sekedar sholat, puasa, zakat, berhaji, umrah, hanya sekedar itu. Amalan soleh banyak sekali. Kita melakukan at-tabassum, senyum kepada tetangga, kepada kaum muslimin, mengucapkan salam kepada kaum muslimin, teman-teman kita. Itu amalan-amalan soleh. Banyak sekali amalan-amalan soleh. Maka tolak ukur untuk kita bisa mengetahui apakah amalan-amalan soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak, dengan niat kita. Tinggal niat kita. Yang kita cari apakah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah ridho manusia. Kalau ridho manusia yang kita cari, pasti kita dapatkan. Pasti dan pasti kita akan dapatkan ridho manusia. Akan tapi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala entah kemana. Maka menjadi target utama kita adalah mencari, menggapai, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Azza wa Jalla rela ridho kepada kita dengan diterimanya amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan yang kita kerjakan tergantung dari niatnya. Dan yang berkaitan dengan hal ini adalah bentuk-bentuk kebiasaan kita juga bisa masuk ke dalam bahagian pertama ini yang telah diucapkan atau disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan kita sehari-hari memiliki rutinitas untuk makan dan minum. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan kita, kegiatan kita tergantung dari niatnya. Kalau kita melakukan rutinitas makan dan minum tersebut dengan niat, dengan maksud dan tujuan agar kita memiliki kekuatan dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya rutinitas makan dan minum sehari-hari kita dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan soleh. Akan tetapi kalau kita tidak memiliki niat seperti itu, kita makan sarapan pagi seperti biasa, makan siang seperti biasa, makan malam seperti biasa, tanpa ada niat, maksud dan tujuan, hanya sekedar rutinitas. Ya sudah, hanya sekedar rutinitas. Tidak ada poin plusnya. Tidak ada tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah seorang muslim yang cerdas. Bagaimana seorang muslim yang cerdas? Yang bisa memanfaatkan rutinitas dia menjadi ladang pahala untuk dia di dunia maupun kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirah. Makan dan minum rutinitas hari-hari kita bisa menjadi amalan soleh, tergantung dari niat dan maksud tujuan kita. Bahkan saat kita melakukan istirahat malam, tidur di malam hari, ataukah istirahat siang, tidur di siang hari, bisa menjadi poin plus tambahan pahala untuk kita tatkala kita meniatkan kegiatan tadi untuk menambah kekuatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita tidur siang setelah sholat duhur misalkan, atau tidur malam setelah sholat isya, kita niatkan agar besok pagi saya bisa melakukan sholat tahajud, agar besok pagi saya bisa melakukan sholat subuh secara berjamaah. Tercatat amalan kita sebagai amalan soleh. Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung dari niat-niat kita. Ini bahagian pertama dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang, setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Bahagian kedua ini, kaum muslimin yang saya muliakan, berkaitan erat dengan apakah seorang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah sebaliknya, dosa tatkala dia melakukan amalan-amalan hidupnya di dunia. Jadi bahagian pertama berkaitan dengan apa yang disebut para ulama sebagai apakah amalan tersebut akan diterima ataukah ditolak. Ini bahagian pertama. Kita selesai sudah dari pembahasan secara global. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pembahagian kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bahagian kedua ini berkaitan erat dengan apakah seorang akan mendapatkan al-ajr wa thawab. Apakah seseorang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah sebaliknya dosa yang akan dia dapatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau yang dia harapkan, yang dia niatkan, yang dia maksudkan dalam melakukan sholat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan dia dapatkan. Akan tetapi tatkala dia menginginkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid agar dikatakan sebagai seorang alim, agar dikatakan sebagai seorang yang dekat dengan masjid, dia akan dapatkan. Jadi semuanya masing-masing akan mendapatkan bahagiannya. Mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala, dan mereka yang menginginkan perkara-perkara dunia, perkara dunia yang akan dia dapatkan, dan dosa tentunya karena dia tidak melakukan amalan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagian yang kedua. Apakah seorang akan mendapatkan pahala ataukah dosa dari amalan yang dia lakukan? Begitu pula contoh kecil yang lainnya. Tatkala seorang ingin berangkat haji, karena kurang lebih 1-2 bulan ke depan adalah musim haji, Dzulhijjah. Tatkala seorang akan berangkat haji, wa inna malikul limri'in manawa, maka nasihat yang paling penting untuk kita sampaikan kepada mereka-mereka yang hendak melakukan ibadah haji adalah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Wa inna malikul limri'in manawa. Seorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Seorang pergi berhaji yang dia inginkan, yang dia niatkan misalkan untuk sekedar mendapatkan titel H di depan namanya, dan dia akan marah tatkala titel H tersebut tidak disebutkan, maka bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan, karena dia bukan ikhlas, bukan syurga Allah Subhanahu wa taala yang dia harapkan dari berangkat haji tadi. Jadi benar-benar harus dia koreksi, atau harus kita koreksi amalan-amalan soleh yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita niatkan, apapun yang kita maksudkan, pasti dan pasti akan kita dapatkan. Apakah itu tentang perkara dunia ataukah tentang perkara akhirah? Wa inna malikul limri'in ma nawa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di bahagian terakhir dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini, beliau memberikan sebuah contoh kecil dari apa yang berkaitan dengan amalan soleh, yang di sini contohnya adalah berhijrah. Berhijrah dari negara kufar, negara yang di dalamnya tidak bisa dijalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menuju negara Islam. Seperti hijrah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kota Mekah dahulu dipenuhi oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin banyak sekali di kota Mekah, sampai-sampai patung-patung mereka, sesembahan-sesembahan mereka berada di sekeliling Ka'bah, Al-Lata wal-Uzza dan yang selainnya dari patung-patung kaum musyrikin berada di sekitar Ka'bah. Bukan hanya sekedar di pinggiran kota Mekah, di pusat kota Mekah, di pinggiran Ka'bah, yang menunjukkan bahwasanya mayoritas ketika itu yang ada di sisi mereka, warga kota Mekah, adalah keadaan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan hijrah, berpindah dari kota Mekah yang penuh dengan kesyirikan, yang penuh dengan patung-patung sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menuju kota Al-Madinah. Yang mana kota Al-Madinah memiliki tempat-tempat yang mulia, dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam siap untuk menyambut beliau di kota Al-Madinah tersebut, Al-Madinah An-Nabawiyah, yang mana tatkala awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, langsung disambut oleh sahabat-sahabat beliau yang disebut dengan kalangan Al-Ansar. Yang mana kalangan Al-Ansar ini sangat loyal kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka orang-orang yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Al-Muhajirin. Bahkan saking loyalnya mereka orang-orang Ansar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau dari kalangan Muhajirin, rela untuk mengosongkan rumah-rumah mereka dan ditempati oleh Rasul dan rombongannya. Bahkan lebih dari itu, di antara mereka ada yang memiliki 2-3 istri. Diberikan pilihan orang-orang Muhajirin untuk dia rela melepaskan istrinya dan diberikan kepada orang-orang Muhajirin yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang-orang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya. Mereka bersendiri, betul-betul berkorban untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah yang penuh dengan kesyirikan ketika itu, menuju kota Madinah yang penuh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fahijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang tatkala dia melakukan hijrah, niatnya adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka hijrahnya tersebut tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini amalan besar, ikhwati fillah, kaum muslimin yang saya muliakan. Hijrah ini amalan yang besar sekali. Dia rela berkorban untuk meninggalkan hartanya, meninggalkan tempat lahirnya, meninggalkan asal usulnya hanya untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kita setarakan di zaman kita sekarang ini, mereka orang-orang yang berhijrah dari negara-negara yang bukan Islam, negara-negara kufar, apakah itu Eropa dan yang semisalnya, menuju negara Islam, maka mereka rela untuk meninggalkan segala kenikmatan yang ada di tempat asal usulnya. Benar-benar berkorban. Oleh karena itu, tatkala mereka, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin, telah mengikrarkan, telah sepakat untuk pergi menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kota Al-Madinah, mereka mendapatkan langsung mendapatkan jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala didapatkan dengan mereka melakukan amalan besar yang disebut dengan al-hijrah. Maka tatkala hijrah ini dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu akan tercatat sebagai amalan soleh yang besar yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan memudahkan seorang hamba untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di bagian terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Dan barang siapa yang tatkala melakukan amalan soleh, beliau di sini memberikan contoh berhijrah. Barang siapa yang melakukan hijrah, atau kita ambil secara umum, barang siapa yang melakukan amalan soleh, lidunya yusibuha, tujuannya adalah perkara-perkara duniawi. Apakah itu pujian manusia, ataukah jabatan, ataukah keuntungan dunia, dan yang semisalnya. Seorang yang berhijrah bukan hanya untuk perkara-perkara agama, perkara-perkara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada di antara mereka yang belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala berhijrah dari kota atau negara kafir menuju negara muslim dengan tujuan mendapatkan keuntungan duniawi. Karena kalau misalkan mereka berdagang peralatan-peralatan yang berbau muslimin di negara kafir, tidak akan laku. Jadi mereka melihat ini adalah peluang usaha. Saya akan hijrah kepada negara Islam. Supaya apa? Supaya barang dagangan saya laku. Berarti hijrahnya dia bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya, tapi untuk mendapatkan perkara-perkara dunia, keuntungan-keuntungan duniawi. Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Mereka yang berhijrah dengan niat untuk mendapatkan perkara-perkara dunia yang akan dia dapatkan, awim ra'atin yang kihuha, ataukah dia berhijrah melakukan amalan soleh yang lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan kerelaan dari wanita yang ingin dia pinang, yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka amalan soleh tersebut, hijrah tersebut, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walaupun judulnya tetap berhijrah adalah amalan besar. Dan yang mengetahui apakah dia ikhlas ataukah tidak hanyalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang melakukan amalan soleh, kita sebagai orang yang berada di sekitarnya menghukumi secara zahir. Misalkan kita di masjid ini, masjid yang barokah ini, melihat tetangga-tetangga kita bersama melakukan sholat berjamaah, maka kita hukumi secara zahir, kasat mata mereka melakukan amalan besar sholat berjamaah, yang itu lebih utama daripada mereka melakukan sholat sendiri di rumah-rumah mereka, sholat wajib secara bersendiri di rumah-rumah mereka. Tatkala mereka datang ke masjid ini untuk melakukan sholat secara berjamaah, maka pahalanya 27 kali lipat, dan itulah yang kita hukumi tatkala mereka melakukan amalan-amalan soleh sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan inginkan. Akan tetapi perkara niat apakah mereka menginginkan yang namanya pujian dari manusia, pujian dari Pak Imam, pujian dari pengurus-pengurus masjid, ataukah yang semisalnya, maka itu sekali lagi adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita sebagai manusia ikut masuk ke dalamnya dan menuduh bahwasanya si A ingin perkara-perkara dunia, si B ingin pujian-pujian dan yang semisalnya, karena itu semua murni dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaum muslimin yang saya muliakan, yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama malam hari ini, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan akan kita memasuki pembahasan atau hadis kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, yang mana beliau akan menukilkan tentang apa-apa yang berkaitan dengan hadis Jibril, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan rukun-rukun ihsan yang ada di dalam syariat kita yang mulia ini, agama Al-Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.